الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada fihi masail. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama adalah tafsirul ruqa wa tamaim. Tafsir ruqyah, ruqyah dan jimat-jimat. Asaniyah yang kedua. Nah, kata Syekh Nusaymin waqad sabaqa dhalik. Asaniyah yang kedua adalah tafsir tiwalah. Tafsir tiwalah waqad sabaqa dhalik, dan sudah diterangkan tentang hal itu. Wa indi anna minha ma yusamma bidublah, dan aku memiliki penjelasan tentang perkara tiwalah, apa yang dinamakan dengan dublah. Ini cincin mas kawin atau apa, cincin mas kawin, cincin pertunangan. Ini taqadu annaha silatan bainal mar'i wa zawjih, jika mereka meyakini bahwasanya cincin tersebut menjadi penghubung antara seorang wanita dengan suaminya. Asalisa yang ketiga, anna hadil thalasah kullaha minasyirki min ghairi istisna, bahwa ketiga perkara tersebut semuanya termasuk dari kesyirikan. Ini ruqa wa tamaim wa tiwalah, semuanya termasuk dari kesyirikan. Min ghairi istisna, tanpa ada pengecualian. Kata Syekh Muthaymin rahimahullah ta'ala, zahir kalamihi hatta ruqa. Zahir daripada kalam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam masailnya ini menunjukkan sekalipun ruqyah. Sekalipun ruqyah. Wahada fihi nadhar. Maka dalam masalah ini perlu diteliti kembali, kata Syekh. Kenapa? Bi anna ruqa sabata an Nabi sallallahu annahu yarqi wa yurqa. Karena telah sahih dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau sendiri pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya dalam masalah ruqyah ada pengecualian. Ada pengecualian. Walakinnahu la yastarqi, akan tetapi yang jelas Nabi tidak meminta diruqyah. Tidak pernah meminta diruqyah. Ai la yatlubu ruqyah. Beliau SAW tidak pernah meminta ruqyah. Fa itlaquha binisbah liruqa fi nadhar. Berarti memutlakkannya, yakni memutlakkan tiga perkara itu tanpa istisna, tanpa ada pengecualian. Kalau ditinjau dari sisi ruqyah, maka perlu diteliti kembali, perlu dilihat kembali. Wa qasabaqa lil muallif rahimahullah taala, dan juga telah lewat bagi muallif sendiri rahimahullah taala, anna dalil khassa minha ma khala min asyrik, bahwasanya ada sebuah dalil yang mengkhususkan di antara tiga perkara tersebut yang tidak termasuk dari syirik atau yang terbebas dari kesyirikan. Wa binisbah li tamaim, adapun ditinjau dari sisi tamimah, dari sisi jimat, fa ala ra'il jumhur fihi nadhar aidan, maka berdasarkan pendapat jumhur ulama juga perlu diteliti kembali. Kenapa? Karena sebagian ulama apa? Ada yang membolehkan dia. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya yang tidak membolehkan diantaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi sebagian sahabat yang lainnya apa? Membolehkan jika bersumber dari Al-Qur'an. Ya. Nah, wa amma ra'a Ibnu Mas'ud fa sahihun. Adapun apa yang dilihat, apa yang dinilai oleh Ibnu Mas'ud, maka itu adalah benar. Wa binisbah litiwalah, adapun ditinjau dari sisi tiwalah, fa hiya syirkun bidun istisna. Maka semua bentuk tiwalah adalah kesyirikan tanpa ada pengecualian. Semua bentuk tiwalah adalah kesyirikan tanpa ada yang dikecualikan. Ar-rabi'ah yang keempat, anna rukyata bil kalamil haq minal aini wal huma laysa min dhalika. Bahwasanya rukyah dengan kalamil haq, dengan ucapan yang hak, dengan jambi-jambi yang hak, minal aini wal huma, karena sebab karena sebab ain ataupun karena sebab sengatan hewan, laisa min dzalika, ini tidak termasuk dari kesyirikan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qawlu al-kalamul haq, yang dimaksud dengan kalamul haq adalah ditul batil, lawannya adalah kebatilan. Wa kadzal majhul alladzi la yu'lam annahu haqqun aw batil, demikian juga ucapan yang majhul yang tidak diketahui kebenarannya atau kebatilannya, maka termasuk di dalamnya. Jadi yang dibolehkan di sini adalah ruqyah dengan kalamul haq, dengan kalam al-haq. Nah, wal mu'allif rahimahullah taala khassasul ain awil hunah faqat. Hanya saja Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini mengkhususkan ain dan hunah saja. Mengkhususkan karena ain atau karena sengatan saja. Istinadan liqauli Rasulullah SAW, karena bersandar kepada sabda Rasulullah SAW, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun karena humah. Walakin sahih, akan tetapi yang sahih kata Syekh Ibnu Utsaimin, annahu yashmulu ghairahuma kasihir. Bahwasanya perkara tersebut mencakup selain dari keduanya. Ini ruqyah yang disebabkan karena selain ain dan humah. Kasihir, seperti meruqyah karena sihir, maka boleh yang seperti dibolehkan meruqyah karena seseorang terkena sihir. Jadi tidak hanya terkena ain atau huma karena sengatan hewan saja, tetapi juga karena sihir dibolehkan. Nah, al-khamisah yang kelima, anna tasmiyata idza kanat min al-Qur'an, anna tamimata idza kanat min al-Qur'an, bahwasanya tamimah jimat jika dia berasal dari Al-Qur'an, bersumber dari Al-Qur'an, faqad ikhtalafal ulama, maka para ulama telah berselisih pendapat tentang jimat tersebut. Hal hiya min dalika amla, apakah jimat tersebut termasuk dari kesyirikan atau tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qawlu dalika, yang dimaksud dengan ucapan dalika, al-musyaru ilai at-tamaim al-muharramah. Maka yang diisyaratkan dengan kalimat dalika itu adalah tamaimul muharramah, jimat-jimat yang diharamkan. Waqad sabaqa bayanu hadzal khilaf, dan perbedaan pendapat ini sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Wal ahwatu madhhabu Ibnu Mas'udin, dan pendapat yang paling berhati-hati, al ahwat, yang lebih hati-hati adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ini apa? Meninggalkan semua bentuk jimat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun yang bersumber dari yang lainnya. Nah, kenapa? Li'anna al-asla adamul musyru'iyah, karena hukum asalnya adalah tidak disyariatkan hatta yatabayyana dzalika minas sunnah, sampai menjadi jelas perkara tersebut dari sunnah Nabi SAW. Ya, demikian. Berarti apa? Pendapat yang paling apa? Lebih hati-hati adalah pendapat yang Mas'ud. Kenapa? Ini karena khuruj 'anil khilaf, khuruj 'anil khilaf. Karena keluar dari khilaf, dari perselisihan pendapat. Dan demikian sering para ulama, ya. Para ulama ketika mendapatkan khilaf yang syadid, maka apa? Maka menghindari khilaf. Ya, menghindari khilaf. Nah, demikian. Artinya apa? Kenapa demikian? Karena kalau misalkan yang betul adalah pendapat yang menyatakan haram, semua bentuk jimat itu adalah haram, maka selamat ya. Dan kalaupun yang betul adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya jimat itu yang diharamkan adalah yang tidak bersumber dari Al-Quran, adapun yang bersumber dari Al-Quran maka tidak haram, maka dia juga selamat. Ya, dia juga selamat. Kenapa? Karena dia tidak melakukan. Demikian. Maka ini dikatakan apa? Pendapat yang ahwat, pendapat yang lebih hati-hati. Nah, seperti halnya apa? Dalam masalah hukum niqab, hukum hijab syar'i. Hijab syar'i, cadar misalkan. Sebagian ulama menyatakan apa? Itu tidak, bukan wajib, sunnah. Sebagian lagi mengatakan wajib. Maka khuruj anil khilaf apa? Khuruj anil khilaf, keluar dari khilaf adalah apa? Mengambil pendapat yang mengatakan wajib. Kenapa? Kalau seandainya yang benar adalah wajib, maka selamat. Kalau yang benar adalah pendapat yang mengatakan sunnah, maka dia juga selamat. Ya, kenapa? Karena dia sudah menjalankan itu, karena dia memakainya. Dan itu khilaf syadid. Dari zaman sahabah radhiyallahu anhum, khilafnya syadid. Nah, demikian. Baik. As-sadisah yang keenam, anna ta'liq al-awtar 'ala ad-dawab 'anil 'aini min dhalik. Bahwasanya menggantungkan watar-watar, benang-benang watar 'ala ad-dawab, di atas kendaraan ataupun hewan ternak, yakni di leher-leher atau di tubuh hewan ternak ataupun kendaraan, 'anil 'ain, karena khawatir terkena ain, min dalika, termasuk dari yang diharamkan. Min dalika maksudnya kata Syekh Muslimin ay minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Baik. Tanbih, ada satu peringatan dari Syekh rahimallahu taala. Zahara fil aswaq, muncul sekarang di pasaran, fil awinatil akhirah, di masa-masa terakhir ini, di zaman kita sekarang, halqah minan nuhas, adanya gelang atau kalung yang terbuat dari nuhas, dari tembaga. Yaqulun, yang mana orang-orang pasar mengatakan inha tanfa'u minar rumatis, bahwasanya gelang-gelang tersebut bisa bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit rematik. Ya. Yeah. Nah, ya, ada yang dari nuhas, dari tembaga, ada yang dari apa? Batu-batuan dan sebagainya. Nah, dari magnet dan sebagainya. Yaz'umuna annal insan idza wada'aha 'ala 'adudihi, yang mereka menyangka, mereka mengira atau mereka berasumsi bahwa seseorang apabila meletakkannya atau memakainya di lengan bagian atasnya, wa fihi rumatiz, dan di dalam tubuhnya ada rematik, nafa'athu min hadzal rumatiz, maka gelang ini bisa memberikan manfaat bagi rematik. Ya. Wala nadri hal hadza sahih am la. Kata Syekh Muslimin, kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, pendapat seperti ini. Ya, apakah benar atau tidak kenyataannya seperti ini? Lakin al-asla, akan tetapi hukum asalnya, annahu laysa bisahih. Kata Syekh Muslimin, itu tidaklah sahih. Benda-benda tersebut, gelang-gelang tersebut, kalung-kalung tersebut, tidak sahih bisa memberikan manfaat bagi rematik. Kenapa? Li'anna ulaysa indana dalil syar'i wala hissi. Karena kita tidak memiliki dalil syar'i maupun dalil hissi yadullu ala dalil, yang menunjukkan bahwasanya itu bermanfaat. Ya, bisa menyembuhkan rematik. Nah, kenapa? Ya, karena secara logika kalau tembaganya itu, tembaga itu bisa menghantarkan panas dan dingin, ya. Sahih? Kalau seandainya dingin, rematiknya semakin menjadi nanti. Kan begitu kan? Ya, sahih, betul. Nah, rematik itu biasanya pemicunya diantaranya kan, ya. Ada yang karena dingin, kan begitu ya. Ada karena yang lainnya. Kalau seandainya pemicunya adalah dingin, tembaganya menyerap dingin, bagaimana? Malah tambah jadi. Ya. Sehingga kata Syekh Muhammad, apa? Kita tidak memiliki dalil syar'i maupun dalil hissi tentang hal itu. Wa hiya la tu'athir 'alal jism. Maka benda itu tidaklah memberikan pengaruh terhadap tubuh. Falaysa fiha madah diniyah. Karena apa? Karena tidak ada materi yang bisa diterima oleh akal kita. Hatta naqul, sampai kita mengatakan innal jisma yashrabu hadhil madah. Tubuh kita itu apa? Menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tembaga tersebut. Ya, wa yantafi'u biha, sehingga bisa mengambil manfaat dengannya. Fal aslu annaha mamnu'ah. Maka hukum asalnya gelang-gelang tersebut, kalung-kalung tersebut terlarang. Hatta yasbuta lana bidalilin sahih sharih wadih, sampai jelas, sampai pasti bagi kita adanya dalil yang sahih, yang sharih wadih. Nah, annalaha ittisalan mubasyiran bihadzal rumatism, bahwasanya gelang tersebut memiliki hubungan secara langsung terhadap rematik tersebut. Hatta yantafi'a biha, sehingga dia bisa bermanfaat dengannya. Nah, demikian. Jadi hukum asalnya kata Syekh Muslimin, apa? Gelang-gelang tersebut terlarang. Nah, demikian. As-sabi'ah, yang ketujuh. Al-wa'idu syadid ala man ta'allaqa wa taram. Adanya ancaman yang keras bagi orang yang menggantungkan watar. Wadhalika li bara'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam mimman ta'allaqa wataran. Yang demikian itu disebabkan adanya bentuk berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menggantungkan watar pada dirinya atau kendaraannya. Bal zahiru annahu kufrun. Bahkan zahirnya bahwa perbuatan tersebut adalah kekufuran. Mukhrijun minal millah, bisa mengeluarkan dari agama bahkan. Kenapa? Qala ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wa adhanu minallahi wa rasuli ilan nasi yawmal hajjil akbar anallaha bari'u mimman anallaha bari'u minal musyrikina wa rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala telah diumumkan dari Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya kepada manusia di hari Haji Akbar, bahwasanya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, demikian juga rasulnya. Lakin kala ahli ilmi, akan tetapi para ulama mengatakan innal bara'ah huna bara'atun min hadzal fi'il, bahwa berlepasnya Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya di dalam ayat ini adalah berlepas diri dari perbuatan ini. Ya, dari berlepas diri dari perbuatannya. Kaqauli Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan berasal dari kami. Nah, ini bentuk berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedelapan, fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Adanya keutamaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah, jimat dari seseorang. Qala Syekh Muslim rahimahullah taala li qauli Sa'id bin Jubair, berdasarkan hadis atau ucapan Sa'id bin Jubair di mana beliau mengatakan kana ka'adli laqabah, maka dia seperti orang yang membebaskan seorang budak. Walakin hal qauluhu hujjah am la? Sekarang yang jadi persoalan, apakah ucapannya Sa'id bin Jubair ini menjadi hujjah atau tidak? In qila laisa bi hujjah, kalau ada yang mengatakan bukan hujjah, fa kaifa yaqulu al-mu'allif? Lantas bagaimana mu'allif bisa mengatakan fadlu sawabi man qata'a tamimatan min insan? Keutamaan pahala orang yang memutuskan jimat dari seseorang. Fayuqal, maka dikatakan innahu innama kana kadzalik li'annahu inqadzun lahu min riqqi syirk. Ada yang menjawab, memberikan jawaban, kalau seandainya itu bukan hujjah, lantas apa jawabannya? Jawabannya, ada yang mengatakan innahu innama kana kadzalik, bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan apa, ucapan Sa'id bin Jubair ini menjadi dalil bagi mu'allif, sehingga mu'allif bisa mengatakan ini adalah keutamaan pahala orang yang memutuskan jimat dari seseorang. Li'annahu inqadhun lahu min riqqisyir, karena itu adalah bentuk inqadh, bentuk penyelamatan bagi dia, bagi orang tersebut, min riqqisyir, dari perbudakan kesyirikan. Fahuwa kaman a'taqahu, sehingga orang ini seakan-akan dialah yang telah membebaskan dirinya dari diri orang tersebut dari perbudakan. Bal ablag, bahkan lebih dari sekadar membebaskan dari perbudakan saja. Fahuwa min babil qiyas, sehingga ini merupakan bentuk qiyas. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ucapan Sa'id bin Jubair tidak bisa menjadi dalil. Tayib, kalau tidak bisa menjadi dalil, berarti apa? Bahwa ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab ini menunjukkan bentuk pembebasan diri bagi orang tersebut dari perbudakan kesyirikan. Sehingga orang yang memutuskan jimat dari orang tersebut seperti orang yang telah membebaskan dia dari perbudakan. Nah, demikian. Sehingga kata Syekhul Muslimin, faman anqadha nafsan minasyirik, maka barang siapa yang menyelamatkan sebuah jiwa dari kesyirikan, fahuwa kaman anqadhaha min riqq, maka sama halnya seperti orang yang membebaskan satu jiwa dari perbudakan. Li'annahu anqadhahu min riqqi syaitan wal hawa, karena sesungguhnya dia telah membebaskan orang tersebut dari perbudakan syaitan dan hawa nafsunya. Nah, faedah berikutnya adalah kata Syekh, idza qala tabi'i min as-sunnah kadza, apabila seorang tabi'in mengatakan min as-sunnah kadza, termasuk dari sunnah adalah ini dan itu, fa hal yu'tabar mauqufan muttasilan, apakah berarti ucapan seorang tabi'in tersebut mauquf dan bersambung? Ini mauquf yang bersambung artinya apa? Tabi'in ini tidak mungkin dia mendapatkan ucapan tersebut kecuali melalui sahabat. Ya, tidak mungkin seorang tabi'in bisa mengatakan demikian kecuali melalui sahabat, sehingga dihukumi mauquf muttasil. Begitu. Karena kalau sudah sampai sahabat, apa? Ada kemungkinan besar sahabat ini apa? Udul, pasti dari Rasulullah SAW. Wa yakunul murad minas sunnah ay sunnatus sahabah. Sehingga yang dimaksudkan kata Syekh Muhammad, ucapan seorang tabi'in yang mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah, maksudnya ay sunnatus sahabah, termasuk dari sunnahnya para sahabat. Aw yakunu marfu'an mursalan, atau bisa juga ucapan itu marfu' tapi mursal, sampai kepada Rasulullah SAW, hanya saja apa? Mursal. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha, para ulama berselisih pendapat tentang ucapan seorang tabi'in yang mengatakan minas sunnah ini. Faba'duhum qala, maka sebagian mereka mengatakan innahu yakunu mauqufan. Sebagian tabi'in mengatakan bahwasanya ucapan tersebut mauquf. Yani apa? Hanya sampai kepada para sahabat. Hanya sampai pada sahabat saja. Wa ba'dhum qala yakunu marfu'an mursalan. Tetapi ada juga sebagian yang mengatakan apa? Berarti itu ucapan yang marfu', yang disandarkan kepada Nabi. Hanya saja apa? Mursal. Hadis mursal itu apa? ma'adhafahu tabi'i ila nabi fahuwa mursal. Ya, apa yang diidhafahkan oleh seorang tabi'in kepada nabi, maka dia apa? Mursal. Ya, begitu. Baik. Nah, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Wa taqaddama lana annahu yanbaghi ayufassil fi hadha. Nah, maka telah lewat pembahasan kita bahwa saya seharusnya yufassil fi hadha. Beliau merinci tentang masalah ini. Wa anna tabi'i idza qalahu muhtajjan bihi. Dan bahwasanya seorang tabi'in apabila seorang tabi'in mengatakan sesuatu muhtajjan bihi yang dijadikan sebagai hujjah, fa innahu yakunu marfu'an mursalan, maka ucapan tabi'in itu menjadi marfu' mursal. Marfu' mursal artinya apa? Ucapan itu disandarkan kepada nabi, tetapi apa? Mursal dari sisi apa? Sanad. Nah, mursal dari sisi sanad. Kenapa? Karena tidak nyambung. Ya, seorang tabi'in berarti apa? Orang yang tidak ketemu dengan nabi. Karena syaratnya sahabat apa? Harus berjumpa dengan nabi. Ya, syaratnya sahabat. Ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min bihi. Siapa yang berjumpa dengan nabi dalam keadaan dia beriman kepada nabi, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan yang tersebut. Ya, maka ini dikatakan sebagai sahabi, seorang sahabat. Nah, demikian. Amma idza qala fi siyaqi ghairi ihtijaj, adapun apabila Syekhul Islam menyebutkannya dalam konteks bukan sebagai ihtijaj, bukan sebagai hujjah, fa hadza qad yuqal, maka bisa kita katakan innahu min babil mauquf, bahwasanya itu hanya dari sisi mauqufnya, alladhi yansibu ila sahabi, yang dinisbatkan kepada seorang sahabat. Nah, baik, terakhir biar kita masuk pada bab berikutnya. At-tasi'ah anna kalam Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf, bahwasanya ucapan Ibrahim An-Nakhai tidak menyelisih apa yang sudah lewat dari perselisihan para ulama. Li'anna muradahu ashabu Abdillah bin Mas'ud, karena yang dimaksudkan oleh Ibrahim adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, walaysa muradhu as-sahabah, dan bukan yang dimaksud adalah para sahabat. Wala tabi'ina umuman, dan bukan para tabi'in secara umum, tetapi yang dimaksudkan adalah para muridnya ashab daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala al-musab tabi biada qadar. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم وليس المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله توفيق الله خير الله. Ustaz, ada sebagian yang sering kita dengar para ulama itu tidak ada perselisihan dalam akidah. Sejauh mana kebenaran itu? Sementara masalah tiwalah ini perselisihan dalam akidah. Tayyib. Yang dimaksud dengan tidak ada perselisihan di dalam masalah akidah adalah tidak ada perselisihan dalam masalah yang prinsip yang menjadi akidah kaum muslimin. Ya, yang dimaksud adalah itu, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah akidah, artinya permasalahan yang prinsip yang menjadi akidahnya kaum muslimin. Adapun permasalahan-permasalahan yang dekat, permasalahan-permasalahan yang rinci dalam masalah akidah, ada perselisihan. Seperti misalkan para ulama berselisih tentang mana yang lebih dulu antara al-qalam dengan arsy. Ya, begitu. Tapi seperti para ulama berselisih pendapat tentang apakah apa al-qadim termasuk asma Allah atau sifat Allah atau bukan, berselisih. Semuanya dalam masalah akidah, tetapi apa? Dalam permasalahan yang menjadi prinsip akidahnya harus apa? Akidahnya akidah Islamiyah, akidahnya kaum muslimin, maka tidak ada perbedaan. Ya, di mana para ulama di situ bersepakat. Berarti apa? Termasuk dengan masalah ini, ya, ruqyah, masalah apa? Azimah, ya, tamaim, tamimah juga sama. Baik. Atau masalah tiwalah, ya, maka semuanya adalah bukan permasalahan akidah yang menjadi akidah Islamiyah. Ya. Baik, bukan merupakan permasalahan yang prinsip dasar dalam akidah Islam. Tapi kalau yang menjadi prinsip dasar dalam akidah Islam seperti apa? Seperti semua mengatakan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak. Ya. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada khilaf. Oh, enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan apa? Afillahi syakun. Apakah tentang Allah kamu ragu? Berarti bisa di situ kita ragu apakah Allah menjadi sesembahan yang hak atau tidak. Nah, ini bukan dalil. Ya, itu salah faham. Ya, yang ada itu adalah salah faham. Baik. Bukankah juga ada yang menyatakan juga wa fil ardi ilah wa fis samai ilah wa fil ardi ilah. Ya. Di langit ada ilah, di bumi juga ada ilah. Berarti kan tidak satu. Tidak. Tidak ada yang mengatakan demikian. Itu hanya salah faham, salah tafsir. Yang dimaksud ilah dalam ayat tersebut apa? Fil ardi ma'budun wa fi apa? Fis sama'i ma'bud wa fil ardi ma'bud. Ilah bermakna ma'bud. Ya. Jadi bukan berarti ada dua ilah, ilah yang di langit dan ilah yang di bumi, bukan. Salah faham, ya. Orang salah menafsirkan, ya. Tetapi yang dimaksud ilah di situ adalah ma'bud, sehingga Allah disembah di langit dan disembah di bumi. Ya. Allah diibadahi di langit oleh para malaikat dan seluruh isi apa penghuni langit selain Allah tabaraka wa taala, dan Allah juga diibadahi di bumi oleh seluruh penduduk bumi. Ya, begitu. Apa yang menjadi prinsip dasar dalam akidah Islamiyah, maka tidak boleh ada khilaf. Ya, begitu. Baik. Nah, adapun dalam permasalahan yang dekik, yang rinci di dalamnya, maka sebagian ada khilaf. Sebagian ada khilaf. Ya, begitu. Sama seperti misalkan isbat asma lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Dalam menetapkan asma-asma bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ada yang berpendapat 99 saja, ada yang mengatakan lebih dari 99. Ya. Nah, tidak ada khilaf. Baik. Tetapi itu bukan menjadi prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya apa? Ditetapkannya ada asma dan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Itu yang prinsip. Tidak boleh apa? Tidak boleh tidak. Begitu ya. Baik, demikian. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.